Bapak ibu saudara-saudari, kita baca kembali, lihat bahwasanya orang yang telah berihram. Berihram artinya adalah orang yang berniat masuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu namanya apa? Ihram. Bedakan dengan kain ihram. Kain ihram adalah kain yang berwarna putih yang dipakai oleh laki-laki. Satu disarungkan, satu diletakkan di atas dua pundak. Satu disarungkan, satu diletakkan di atas dua pundak dan dipakai saat sedang berihram. Makanya disebut dengan kain ihram. Adapun ihram itu sendiri adalah niat masuk ke dalam manasik haji atau umroh. Ya, ihram namanya. Nah, di sini bahwasanya orang yang telah berihram, sedikit saya ingin menyinggung bahwa sudah menjadi ketetapan bersama insyaallah di Masjid Imam Syafi'i, baik pengelola dan penasehatnya ingin selalu mengadakan umrohan setiap tahunnya, ya, dari mungkin di bulan Januari atau Februari setelah pelaksanaan ibadah haji, maka dipersiapkan. Dan insyaallah seperti yang terjadi pada tahun ini, yang akan membimbing pun 4 ustaz. Maka dipersiapkan bagi siapa yang mempunyai niat, harus ada usaha, ya, usaha untuk mengumpulkan. Dengan usaha tersebut Allah akan menilik. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjuang di dalam jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada dia. Harus ada niat dan Allah akan menolong. Baik, kita lanjutkan bahwasanya orang yang telah berihram untuk melakukan keduanya. Keduanya yang dimaksud apa di sini? Ya, haji dan umroh. Ia tidak boleh keluar dari keduanya. Nah, biasanya ihram itu dilakukan di miqat. Miqat adalah tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah untuk memulai ibadah haji atau umroh. Ya. Ia tidak boleh keluar. Kalau sudah berihram di miqat untuk melakukan haji atau umroh, keduanya di sini maksudnya adalah haji dan umroh, ia tidak boleh keluar dari keduanya. Artinya gak boleh membatalin, seperti yang sudah saya sebutkan kemarin. Tidak boleh membatalkan niat tersebut, ibadah tersebut, dengan melakukan hal lain. Artinya, saya sakit, saya batalkan deh, saya pulang aja ke Indonesia. Gak boleh begitu. Dengan melakukan hal lain hingga ia menyempurnakan keduanya. Dan ini kekhususan haji dan umrah. Sampai harus menyempurnakan keduanya terlebih dahulu, ya. Kecuali apa yang telah dikecualikan oleh Allah, yaitu terhalang. Kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu terhalang. Oleh karena itu, artinya boleh untuk tidak menyempurnakan haji atau umroh kalau apa? Terhalang. Terhalang itu maksudnya apa? Macam-macam. Nanti disebutkan oleh Syekh, baik terhalang karena tersesat, terhalang karena penyamun, terhalang karena musuh, ya. Nah, ini baru boleh. Baik terhalang karena sakit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu terkepung, maka maksudnya kalian dihalangi untuk sampai ke Baitullah. Ya. Untuk sampai ke Baitullah. Bimaradhin, untuk menyempurnakan keduanya oleh penyakit. Au dalalatin au aduwin wa nahwi dzalik min anwa'il hasr. Oleh penyakit atau tersesat atau musuh dan yang semacamnya dari hal-hal yang dapat menghalangi. dari hal-hal yang dapat menghalangi. Makanya dalam keadaan berihram, seorang itu boleh untuk mengecualikan dirinya dengan cara mengucapkan, yaitu Allahumma in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Artinya, wahai Allah, jika ada yang menghalangiku untuk melanjutkan ibadah haji umrah, maka tempatku bertahallul adalah di mana aku terhalang. Nah, kalau orang membaca ini, maka dia setelah itu melepaskan dirinya dari ihram, berpakaian biasa, tidak jadi untuk melaksanakan umrah, maka pada saat itu dia tidak terkena apa-apa dari kafarat. Dia tidak usah menyembelih apa-apa. Dia tidak kena dam, kata orang Indonesia. Ya, tidak kena darah atas kesalahannya. Jadi kalau dia pas berihram mengucapkan itu, ya Allah, jika aku terhalang, baik karena penyakit, baik karena musuh, baik karena apa saja yang tidak bisa menyampaikan aku untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, maka tempat bertahalulku, tahalul itu kan melepaskan diri dari keadaan ihram, tempat bertahalulku adalah di mana aku terhalang. Kalau dia mengucapkan ini dan ternyata memang terhalang, maka pada saat itu tidak ada apa-apa atasnya. Artinya tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Paham ini Pak yang saya maksud? Nah ini, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ulangi ya. Jadi orang jika ingin mengerjakan ibadah haji atau umroh, maka dia harus apa tadi? Berihram, yaitu niat. Niat untuk melaksanakan, memasuki ibadah haji dan umroh. Baik. Kalau sudah itu kita pahami, nah, lebih baik ketika berniat itu pun mengucapkan ini. In habasani habisun famahilli haitsu habastani. Jika ada yang menghalangiku untuk menyempurnakan haji dan umrah ini, maka tempat tahalulku di mana aku terhalang. Entah dihalang binatang buas, entah dihalang misalkan tidak bisa sampai ke Mekah, ya, tidak, akhirnya tidak bisa tawaf, sa'i, tahallul. Kenapa? Karena motornya mogok, mobilnya mogok, dan semisalnya. Ya, terhalang. Maka tempat tahallulku berlepas dari keadaan ihram, berpakaian biasa, karena orang kalau keadaan ihram itu Pak banyak larangannya. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh bergaul, tidak boleh bercumbu, tidak boleh melakukan akad nikah. Nah, ini larangan-larangan ihram. Maka kalau terhalang, saya akan bertahalul di mana saya terhalang. Kalau mengucapkan ini tatkala berihram, dia tidak terkena dam. Dia tidak terkena darah. Kalau orang tidak mengucapkan, kemudian dia bertahalul, lepas dari ihram, maka dia terkena dam. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Berarti boleh seseorang ya melepaskan diri dari ihram, berpindah dari ihram ke tahalul karena terhalang. Terhalangnya apa? Karena penyakit, karena apa di sini musuh, tersesat misalkan. Untuk tersesat mungkin saat sekarang sulit karena semuanya sudah jelas ya. Dan ini pembicaraan dari mulai zaman dahulu. Dahulu banyak penyamun, Pak. Jadi orang kalau ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, pergi ke Mekah lah pokoknya. Itu terutama keluarga yang dari Indonesia atau dari jauh-jauh dari tanah Arab, itu minta izin seperti minta mau mati. Artinya orang kalau bisa kembali setelah haji dan umroh, itu adalah sesuatu yang mukjizat kalau boleh dibilang. Kenapa? Karena saking sulitnya, karena dahulu sulit transportasi, banyak penyamun, perompak dan semisal. Jadi kalau kembali itu seakan-akan kembali seperti hidup baru. Oh, kamu bisa kembali gitu. Makanya tidak heran ya, orang-orang Banjar beranak pinak di Mekah. Ya, kalau seandainya Bapak dan Ibu umroh, itu orang-orang Saudi dia warga negaranya Saudi, wajah-wajahnya Banjar. Ya, wajah Anang utuh. Iya, wajah-wajah Banjar. Kenapa? Karena sudah beranak pinak, diperbolehkan dia mengambil warga negara Saudi. Tapi dia pun tidak bisa bahasa Banjar. Jika ditanya silsilahnya, wah, ada orang Banjar, ada orang Indonesia. Nah, itu menjadi sesuatu bukti bahwasanya mereka itu dahulu kalau sudah pergi ke sana ya sudah tinggal di sana. Untuk pulang kembali berbahaya. Nah, makanya ada yang seperti ini, terhalang-terhalang. Itu harus dipahami. Jadi sekali lagi, yang dimaksud oleh penulis pada poin ketujuh ini, jika orang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka tidak boleh dia kecuali harus menyempurnakannya. Tidak boleh melepaskan dirinya dari ihram kecuali kalau dia apa? Terhalang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Alladhi huwal man'u famastaysara minal hadi ay fadhbahuha mastaysara minal hadi wa hiya sab'u badanah aw sab'u baqarah aw syatun yadhbahuha al muhsar wa yahliqu wa yahillu min ihramihi bisababil hasr kama fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lamma saddahumul musyrikuna 'amal hudaybiyah fa illam yajidil hadiya falyasum badalahu 'asharata ayyamin kama fil mutamatti' tsumma yahil. Nah, ini hukum haji, perhatikan. Beliau kemudian mengatakan, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Maksudnya, sembelihlah apa yang mudah kalian dapat dari kurban, yaitu 7 orang dengan 1 ekor unta atau 1 ekor sapi atau kambing yang disembelih orang oleh orang yang terhalang tersebut. Lalu ia bercukur, kemudian bertahalul dari ihramnya karena adanya penghalang tersebut. Artinya, kalau orang tidak mengucapkan doa tadi dan dia benar-benar terhalang, ada musuh tersesat atau binatang buas terhalang dia, tidak bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji, tidak bisa menyempurnakannya, maka terhalang dia, maka dia boleh bertahalul keluar dari ihram dengan cara dia menyembelih. Nah, ini bedanya kalau tidak mengucapkan doa tadi. Ya, dengan cara dia menyembelih. Menyembelih apa? 1 onta untuk 7 orang atau 1 sapi untuk 7 orang. Dan ini akhirnya dikiaskan kepada kalau sedang berkurban, ya, kias yang mempunyai dalil sedang berkurban, begitu 1 sapi bisa untuk 7 orang atau 1 ekor kambing untuk 1 orang yang disembelih oleh orang yang terhalang tersebut. Lalu setelah itu dia bercukur, artinya bertahalul, karena pekerjaan umroh dan haji terakhirnya apa, Pak? Tahalul, yaitu dengan ditandai dengan bercukur, ya, sebagaimana yang terjadi di sini, lihat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Beliau ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pada tahun Hudaybiyah, ya, jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW begini, Pak, ceritanya ini Mekah, ini Madinah. Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, tinggal di situ sampai kira-kira tahun 5 atau 6 Hijriah. 6 tahun tinggal di kota Madinah. Otomatis sangat rindu kepada Mekah. sangat rindu kepada Ka'bah. Dan memang Mekah dan Madinah membuat orang rindu. Ya, dan itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina makkata aw ashad. Siapa saja, saya berani jamin, siapa saja yang pernah menginjakan kakinya kota suci, maka pasti dia ingin kembali. Berdasarkan doa ini, ya Allah, cintakan kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah, atau lebih cinta dari kota Mekah. Dan doa ini bagi beberapa orang kabul. Dia lebih cinta ke kota Madinah dibandingkan kota Mekah, akibat tenangnya, nyamannya, dibandingkan kota Mekah yang hiruk fikuk, yang penuh dengan kadang-kadang kesemerautan. Akan tetapi di situ ada Baitullah yang membuat mereka betah di dalam Masjidil Haram. Yang jelas begitu, mereka menjadi rindu kepada kota Mekah, ingin tawaf, ingin umroh. Nah, maka akhirnya bersegeralah Nabi berihram dari Dzulhulaifah yang dikenal oleh orang sekarang Bir Ali, kemudian pergi ingin melaksanakan umroh. Ternyata oleh orang-orang kafir Quraisy ditahan, tidak boleh melaksanakan apa? Umroh. Ini pada tahun ke-6 Hijriah. Maka terjadilah perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan di situ perjanjian Hudaybiyah perlu keimanan. Ya. Para sahabat yang sudah semangat ingin berumroh, ingin bertawaf, ingin bersa'i, ingin bertahalul, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak atau sangat berat untuk membatalkan umroh tersebut. Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk bertahalul. Kalau sudah tahalul kalian. Tahalul itu artinya cukur kemudian pakai baju biasa. Larangan-larangan ihram sudah terlepas. Maka terjadilah kisah yang sering diceritakan oleh para ustadz tentang keluarga yang harmonis, yaitu seorang suami menerima saran istrinya, seorang istri senantiasa diberlakukan dengan baik, yaitu diambil sarannya, dimintai pendapatnya. Seorang istri tugasnya bukan hanya sumur dapur kasur, yaitu ketika itu Rasulullah SAW melihat kaum musyrik memang tidak bisa menerima, akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, akhirnya harus tahalul. Maka para sahabat berat hati untuk tahalul. Masuklah beliau ke rumah, ke Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan saran. Apa sarannya? Wahai Rasulullah, jangan bicarai seorang pun. Engkau bertahalul sendiri, maka niscaya semuanya akan ngikut. Dipanggillah tukang cukur Nabi Muhammad SAW bertahalul sendiri. Melihat nabinya bertahalul, mau tidak mau para sahabat pun apa? Ikut bertahalul. Nah, itu cerita Hudaybiyah. Ini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertahan untuk melanjutkan apa? Umroh, ibadah haji atau umroh. Maka boleh bertahalul dengan catatan menyembelih kambing atau menyembelih satu ekor sapi, satu ekor unta untuk 7 orang. Nah, itu namanya terhalang. Ya. Kalau terhalang, maka boleh bertahalul dengan catatan harus menyembelih kambing. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Apabila ia tidak mendapatkan hewan kurban, maka ia harus berpuasa sebagai gantinya 10 hari lamanya. Kalau seandainya tidak mendapatkan hewan kurban, artinya enggak punya uang, maka gantinya berpuasa selama 10 hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengambil haji tamattu, kemudian ia bertahalul. Haji tamattu itu apa? Haji tamattu itu adalah pengertiannya haji yang didahului umroh dahulu, kemudian berhaji. Ya, yang didahului umroh dahulu, kemudian berhaji. Ini disebut dengan tamattu. Diambil dari kata apa tamattu itu? Tamattu itu berleha-leha. Kenapa disebut leha-leha? Karena kita datang ke Mekah, mengerjakan umroh, kemudian kita santai dengan baju biasa. Santai dengan baju biasa. Baru setelah itu, datang masa haji, baru berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dua pekerjaan sekaligus berat, ya. Umrah dulu, baru setelah itu di masa haji. Oh, memang beda Ustaz masa haji. Iya. Makanya dia jamaah haji Indonesia kadang-kadang sampai 1,5 bulan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Padahal ibadah hajinya cuma dari tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari saja haji itu sebenarnya. Tetapi orang Indonesia kan datangnya, ada yang datang dari mulai bulan Zulqa'dah. Ada yang datang dari mulai, ya Zulqa'dah kadang-kadang sudah datang. Ya, Syawal sudah datang. Akhir-akhir Syawal sudah datang. Nah, mereka itu mengerjakan umroh dulu. Baru setelah itu mengerjakan apa? Haji di waktunya. Itu namanya apa? Haji tamattu. Orang kalau haji tamattu, maka dia bersyukur kepada Allah. Apa yang dia syukuri? Yaitu melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ibadah yang berat-berat ini dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan, maka harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah menyembeli hewan hadiyu. Itu. Nah, persis seperti orang yang terhalang ini. Ya, persis orang yang terhalang ini. Kalau dia terhalang melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka dia bertahalul dengan cara menyembeli hewan hadu. Satu kambing atau satu ekor sapi, satu ekor unta untuk 7 orang. Atau kalau tidak bisa, sama seperti haji tamattu, kalau enggak bisa menyembelih kambing karena enggak ada uang, atau menyembelih ikut dalam ukuran unta atau sapi karena tidak ada uang, maka berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung. Nah, itu namanya seperti yang disebutkan, sebagaimana yang dilakukan oleh yang mengambil haji tamattu. Yang mengambil haji tamattu maksudnya yang mengerjakan ibadah haji dengan cara apa? Tamattu, ya. Kemudian setelah itu dia bertahalul. Lalu ingat Pak, dahulu sebagian mahasiswa itu ingin ibadah haji tamattu. Dan memang kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada, ibadah haji tamattu lebih utama dibandingkan ibadah, cara ibadah haji yang lain. Jadi ibadah haji itu ada 3. Haji tamattu, haji ifrad, ada haji qiran. Ya. Cara yang utama, yang paling utama adalah haji tamattu, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bahkan beliau mengatakan haji tamattu dan umrah dan haji bergandengan satu dengan yang lain sampai hari kiamat. Beliau kemudian syabbaka baina asbu'aihi. Beliau kemudian menyatukan kedua jari jemari tangannya. Artinya ini sampai hari kiamat seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang mahasiswa ingin mengambil haji tamattu tapi enggak punya duit untuk menyembelih kambing. Apa artinya? Apa akhirnya? Puasa. Di tengah panas-panas puasa. Ya. Puasa 3 hari. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke Madinah lagi baru berpuasa 7 hari. Ustaz, kalau seandainya tidak sempat puasa 3 hari di kota Madinah atau di kota suci Mekah, padahal karena dia harus pulang ke Indonesia misalkan, bagaimana? Maka puasa 10 hari di kampung. Itu sebagai gantian apa? Menyembeli hewan hadiyu, atau orang biasa menyebutnya dam. Menyembelih dam. Nah, ini para ikhwan sekalian, sedikit berkaitan dengan haji, hukum-hukum haji. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma qala ta'ala, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah." Hadza min mahdhuratil ihram. izalatus sya'ri bihalqin aw ghairihi li'anna al-ma'na wahidun min ar-ra'si aw min al-badan li'anna al-maqsuda min dhalika husulus sya'ithi wal man'i min at-tarafuhi biizalatihi wa huwa mawjudun fi baqiyati sya'r. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ini adalah di antara perkara yang dilarang dalam berihram, seperti yang saya sebut tadi. Ihram itu banyak larangannya, yang disebut oleh para ulama mahdzuratul ihram, larangan-larangan kalau orang sedang berihram. Di antaranya ini, mencukur rambut kepala. Kemudian penulis mengatakan di sini, yaitu menghilangkan rambut dengan mencukurnya ataupun lainnya. Lainnya selain mencukur apa berarti? Mencabut. Mencukur dilarang, dan selainnya juga mencabut, karena masih makna mencukur. Ya. Karena maknanya adalah salah satu dari kepala atau dari badan. Nah, ini berarti juga rambut badan, rambut kepala, dan seluruh rambut yang ada dimiliki oleh manusia. Kepala, alis, ada rambutnya, bulu mata, kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu badan, bulu tangan, bulu kaki, bulu kemaluan. Ini kalau sudah berihram, maka tidak boleh dicabut. Makanya sebelum berihram dibersihkan dulu yang perlu dibersihkan. Ya, sebelum berihram dibersihkan dulu. Bulu ketiaknya dibersihkan, kumisnya ditipiskan, kemudian bulu kemaluannya dibersihkan. Ya, dan seorang muslim tidak pantas untuk memelihara bulu ketiak dan bulu kemaluan dan kuku. Ya. Dan batas per minggunya paling minimal sekali seminggu. Paling maksimal 40 hari sekali. Oh, itu pun sudah panjang banget. Ketujubana maharagu bulu ketiak. Ya, seorang muslim tidak mempunyai bulu ketiak, ya, artinya harus dibersihkan. Tidak boleh memelihara bulu kemaluan, karena itu sumber penyakit. Baik laki-laki ataupun perempuan, ini hukumnya. Nah, kemudian, dan larangan-larangan ihram itu banyak, Pak. Di antaranya memakai baju yang membentuk tubuh, dan ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan tidak kenai. Dia harus memakai baju yang dia hanya memakai baju yang berupa kain ihram saja. Seluruh pakaian dilepas. Ya, seluruh pakaian dilepas. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dari hal itu, apa tujuannya? Tidak boleh mencabut rambut dan semisalnya. Maksudnya adalah terjadinya kekusutan. Apa maksud kekusutan di sini? Kekusutan artinya kelusuhan. Ya, lusuh. Jadi Allah ingin kita tatkala mengerjakan ibadah haji dan umrah itu lusuh. Ya, makanya kalau seandainya sebelum berihram kita pakai minyak wangi, memakai minyak rambut, tidak mengapa. Tapi tatkala berihram jangan terlalu memikirkan, ya, basuruy, sisir, kemudian pakai minyak rambut, tidak perlu. Karena Allah memang ingin kita seperti itu. Ya, kelusuhannya. Karena di dalam hadis, ketika orang mengerjakan ibadah haji datang ke Arafah untuk berwukuf, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, seakan-akan ingin membanggakan, "Unzuru ibadi, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra." Mereka mendatangiku ke sini, artinya melaksanakan perintahku untuk datang ke Arafah ini dalam keadaan syu'than, lusuh, penuh dengan debu. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Di sini pelajaran menarik, Pak. Allah itu sangat suka kepada hamba yang merendahkan dirinya di hadapan. Ya, yang merendahkan dirinya di hadapan. Saya berhenti di sini, saya ceritakan sebuah hadis menarik riwayat Bukhari yang menunjukkan apa yang saya sebutkan tadi. Dan ini bisa dipakai tatkala berdoa. Perhatikan baik-baik, ketika itu ada seorang yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir nantinya masuk ke dalam surga. Orang ini minta kepada Allah, "Ya Allah, palingkan wajahku dari menghadap neraka menghadap ke surga. Palingkan wajah. Karena hawa panas neraka membakar tubuhku, menyengat wajahku." Maka Allah mengatakan, "Apakah kamu berjanji kalau aku kabulkan permintaanmu, yaitu memalingkan wajahmu?" Karena di akhirat Pak, kita tidak bisa sembarangan asal paling, asal toleh, enggak bisa. Sekehendak Allah. "Kalau kamu aku palingkan, apakah kamu berjanji tidak akan minta selain itu?" Maka dia berjanji, "Iya ya Allah, aku berjanji tidak akan minta selain." Kemudian dipalingkan wajah. Ketika dipalingkan wajahnya, akhirnya dia menghadap kepada surga. Maka apa yang terjadi? Dia melihat keindahan, kemegahan, kemewahan surga. Surga ya, jangan diremehkan. Surga, nikmat, jannah, nikmat yang paling luar biasa, nikmat terindah yang tidak bisa dibayangkan. Ya, satu keramik berasal dari emas, keramik berasal dari perak, keramik berasal dari emas, perak, emas, perak. Rumah terbuat dari berlian, tidak bisa dibayangkan. Ya, memeluk bidadari 70 tahun lamanya, tidak bisa dibayangkan. Pian lawan bini pian berapa menit? Tidak bisa dibayangkan, 70 tahun. Saking indahnya bidadari tersebut. Ya. Nah, kemudian ketika dia melihat surga dari kejauhan, maka dia tidak sadar minta untuk yang kedua, yaitu, "Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga." Enggak masuk, pintu surga aja. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, kata Allah, "Bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak minta apa-apa kecuali itu?" Maka orang ini mengatakan, "Ya Rabbi la akunu ashqa khalq." Lihat, ini yang membuat doanya dikabulkan. "Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu." Lihat, merendahkan diri. Makhlukmu yang paling merah. Ini yang sering disebutkan oleh imam-imam Masjidil Haram. Kalau lagi doa di bulan Ramadan terutama. Terutama yang hafal, yang paham bahasa Arab akan benar-benar mengena. Meskipun yang kadang-kadang gak paham juga ikut-ikutan nangis. Yang paham bahasa Arab dia akan benar-benar paham, benar-benar memasuk dalam hati. Ketika imam mengucapkan, "Allahumma la taja'alna khaibin." Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang merugi. Artinya, kalau seandainya kami minta kepada engkau, kemudian engkau tidak mengabulkan, kami akan minta kepada siapa? Ini maksud daripada hadis tersebut, merendahkan diri. Orang ini mengatakan, "Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling merana." Makhlukmu yang paling merana. Yang seperti ini akhirnya dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan janji, tidak minta kecuali itu saja. Maka orang ini tetap berjanji, "Ya Allah, aku tidak akan minta kecuali ini." Kecuali didekatkan lagi. Tambah dekat dengan pintu surga, tambah tercium baunya, tambah dia melihat keindahan, kemewahan surga. Maka tanpa terasa pun dia mengucapkan permintaan lagi. "Ya Rabbi adkhilni." Wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah mencela orang ini. "Wai hak, celaka engkau. Engkau sudah janji dua kali. Ya, ma aghdara, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Janji dua kali." Maka orang ini memakai senjata pamungkas tadi, merendahkan diri di hadapan Allah. "Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalq." Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Sama seperti kita kalau kita berdoa dengan bahasa lain, ya Allah, kalau engkau tidak mengabulkan, siapa yang mau mengabulkan? Ini sama. Merendahkan diri kepada Allah tatkala berdoa itu adalah salah satu yang sangat mengabulkan doa, adab dalam berdoa. Makanya disebut sayyidul istighfar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena di dalamnya merendahkan diri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Ya Allah, engkau adalah pemeliharaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Kemudian pokoknya menghinakan diri. Lihat sayyidul istighfar. Menghinakan diri. Ini adalah tips jitu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Rendahkan diri ketika berdoa. Maka akhirnya Allah tertawa melihat orang tersebut. Kemudian dimasukkanlah dia ke dalam surga. Di dalam surga bukan dibiarkan lagi. Tapi kata Allah, teman, silahkan engkau cita-citakan apa saja yang engkau inginkan dari nikmat surga. Itu orang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk. Jadi rugi kalau orang cuma ingin mengais dunia yang secuil, sedikit, dan menjual surganya. Rugi orang bermaksiat untuk dapat dunia, tapi dia menjual surga. Disuruh kita berangan-angan apa saja yang kita ingin dapatkan. Apa saja. Mau mobil, mau rumah, mau istri, mau ini, apa saja. Sampai hatta idzan qata'at umniyatu, sampai orang ini angan-angannya habis, cita-citanya habis, ditolong oleh Allah, tadzakkar kadza, wahai fulan, ini belum kamu angan-angankan, ditolong oleh Allah, hatta idzan qata'at bihil amani, sampai seluruh angan-angan dan cita-cita habis. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, lakadzalik, kamu akan mendapatkan semua yang telah kamu angan-angankan. Wa asharatu amsalha, dan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi rugi cuma berbuat curang hanya mendapatkan secuil dunia. Cepat rusak, tidak sempurna, sulit didapat. Rugi. Ya. Ini yang membuat orang-orang teguh, kokoh, istiqomah untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah meskipun melarat sengsara di dunia. Dan tetapi mustahil, orang yang istiqomah mustahil untuk melarat sengsara di dunia. Karena Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada rasa takut. Mereka enggak punya rasa takut. Maksudnya rasa takut itu rasa takut akan kehidupan yang akan datang. Kalaupun mati, maka pasti surga. Dan tidak punya rasa sedih. Rasa sedih maksudnya tidak akan sedih terhadap keluarga yang dia tinggalkan. Kalaupun mati, keluarganya masih akan dijaga oleh Allah. Itu indahnya surga, dan itu cambukan keras bagi orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang cuma secuil, yang itu cepat rusak, tidak sempurna, dan susah didapat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.